بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل وفي فضائل المتعلقة بالصلاة. قد عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. وهذه الترجمة في السنن التي تكون مع الفرائض وذكر ما يتعلق بذلك سوقا للأحاديث الواردة أو ما تيسر من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد بدأ ذلك رحمه الله تعالى بحديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد الجمعة، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، متفق عليه. هذه السنن يقال لها السنن الرواتب، لأنه يشرع للمسلم أن يحافظ عليها في موضعها، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من حافظ عليها بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، وهي كما في حديث أم حبيبة 12 ركعة، 2 قبل صلاة الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فهذه 12 ركعة يشرع للمسلم أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها، وله هذا الثواب والموعود العظيم بأن من حافظ عليها فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة رحمة من الله وفضلا ومنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Fadail, yaitu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan kebajikan, dan kita masih berbicara tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan salat. Sekarang kita sampai pada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu babun fadlu sunan ar-ratibah ma'al fara'id wa bayanu aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Bab tentang penjelasan keutamaan sunnah-sunnah salat sunnah rawatib yang dikerjakan bersama salat-salat fardu, dan juga menjelaskan tentang berapa paling sedikit salat rawatib tersebut dan yang paling sempurna serta apa yang ada di antara keduanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini berkaitan tentang solat-solat sunnah rawatib, yaitu solat-solat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan solat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang datang dalam berkaitan dengan solat-solat sunnah rawatib. Ya. Di antaranya hadis yang pertama, yaitu dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, ya, salah seorang dari istri Nabi, yaitu Ummu Habibah yang bernama Ramlah bintu Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Ramlah Ummu Habibah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairul fariidhah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidak ada seorang muslim pun, seorang hamba muslim yang salat karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari 12 rakaat, yaitu salat sunnah, bukan salat wajib, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana atau rumah di surga, atau akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. "Wa raka'ataini ba'daha," dan aku salat 2 rakaat setelahnya. "Wa raka'ataini ba'dal jum'ah," dan aku salat 2 rakaat setelah Jumat. "Wa raka'ataini ba'dal maghrib," dan 2 rakaat setelah maghrib. "Wa raka'ataini ba'dal isya," ya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salat-salat yang dikenal dengan salat-salat sunnah rawatib, ya, karena disyariatkan bagi seorang muslim untuk menjaga salat-salat sunnah ini. Itu salat-salat sunnah yang dikerjakan pada tempatnya sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriringan dengan yang mengiringi salat fardu. Ya, yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Ummu Habibah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itulah 12 rakaat. Yang barang siapa yang senantiasa menjaga 12 rakaat ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bangunkan baginya istana di surga. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salah baina kulli adhanaini salah baina kulli adhanaini salah قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وهذه من السنن غير الرواتب. قد تقدمت السنن الرواتب في حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر. وهذه سنة من السنة التي ليست راتبة. ويشرع للمسلم أن يعتني بها زيادة في الخير والاستكثار منه. قال بين كل أذانين صلاة، كررها ثلاثا. ومعنى بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة، وهذا يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، بين أذان المغرب وإقامته، والظهر وإقامته، والعصر وإقامته، والمغرب والإقامة، والعشاء والإقامة. فبين كل أذانين صلاة، أي يصلي ركعتين بين كل أذانين. وهذه من السنن غير الرواتب. ومعلوم أنه يدخل في ضمن ذلك شيء من الرواتب، كما هو الشأن بين أذان المغرب بأذان الفجر وإقامته، وأذان الظهر وإقامته. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adhanaini salat," di antara dua adhan ada salat. "Baina kulli adhanaini salatun," di antara dua adhan ada salat. "Baina kulli adhanaini salatun," di antara dua adhan ada salat. Dan beliau berkata yang pada ketiga kalinya, liman syaa, yaitu bagi orang yang menghendaki. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-murad bil adhanain, yang dimaksud dengan dua adhan, yaitu al-adhan wal-iqamah, yaitu adhan dan iqamat. Maksudnya antara adhan dan iqamat ada solat. Ada solat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat sunnah ini, yaitu yang dikerjakan 2 rakaat antara adhan dan iqamat, Ya, ini bukan sholat yang termasuk dalam sholat rawatib. Tadi sholat rawatib telah kita jelaskan dalam hadis Ummu Habibah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Akan tapi yang hadis yang Abdullah bin Mughaffal ini adalah tentang sholat-sholat sunnah yang dikerjakan antara azan dan iqamat selain daripada sholat sunnah rawatib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan, baina kulli adzainin sholat, baina kulli adzanaini sholat. Setiap antara adzan dan iqamat ada sholat. Setiap antara adzan dan iqamat ada sholat. Antara adzan dan iqamat ada sholat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memotivasi dan memberikan perhatian kepada seorang hamba muslim agar memperbanyak sholat di antara adzan dan iqamat. Oleh karenanya kalau kita praktikkan hadis ini, berarti setiap hari kita bisa sholat sunnah 5 kali. Karena adzan dan iqamat 5 kali. Karena sholat kita 5 waktu. Jadi antara adzan dan iqamat sholat subuh, antara adzan dan iqamat sholat zuhur, antara adzan dan iqamat sholat asar, antara adzan dan iqamat sholat maghrib, dan antara adzan dan iqamat sholat isya. Setiap antara adzan dan iqamat dari 5 waktu sholat, kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Dan tentunya terkadang masuk di antara sunnah ini adalah sholat sunnah rawatib, seperti apa sholat fajar dan sholat duhur. Antara adzan dan iqamat sholat subuh, sholat fajar ada 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Demikian juga antara adzan duhur dan iqamat sholat duhur ada 4 rakaat sholat sunnah rawatib. Oleh karenanya selain sholat-sholat rawatib, ada juga sholat-sholat setiap adzan dan iqamat bisa kita kerjakan sholat tersebut. Ya. Dan maksud di dalamnya adalah sholat rawatib qobliyah duhur dan qobliyah subuh. قال رحمه الله تعالى باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. وسنة الصبح أي ركعتان اللتان يؤتى بهما بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، وهي سنة عظيمة الشأن، جاء في فضلها أحاديث كثيرة ساق بعضها المصنف رحمه الله تعالى. بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وهذا فيه محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على الركعتين قبل الغداة، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام يدعهما. و عنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا خاص بهاتين الركعتين وشدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأنه لم يكن يتعاهد شيئا من النوافل أشد من تعاهده لهاتين الركعتين. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية له ما أحب من الدنيا جميعا. وهذا فيه عظم فضل هاتين الصلاتين، هاتين الركعتين العظيمتين، وأن من يحرص عليهما فإن لهما هذا الشأن ولهما هذا المنزلة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما هذا التعاهد، وأخبر في الحديث أنها أحب إليه من الدنيا جميعا، وأنها خير من الدنيا وما فيها. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, babun ta'kidu rak'atai sunnati subah, yaitu bab tentang penekanan pelaksanaan 2 rakaat sholat sunnah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Para muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 2 rakaat sebelum subuh yaitu 2 rakaat yang dikerjakan setelah adhan subuh dan sebelum iqamat sholat subuh. Jadi waktu mulia mengerjakannya setelah adhan, ya bukan sebelum adhan, tapi setelah adhan subuh baru dikerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, dan waktunya berlangsung hingga iqamat sholat subuh. Dan hadis-hadis tentang keutamaan atau pentingnya 2 rakaat ini banyak ya. Di antaranya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u 4 qabla dhuhri wa raq'ataini qabla al-ghadati, rawahul Bukhari. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu salat qabliyah zuhur 4 rakaat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, wa rakaataini qabla al-ghadat, dan Rasulullah sallallahu juga tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga 2 rakaat sebelum subuh dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis berikutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya begitu memperhatikan dari salat-salat sunnah sebagaimana perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang ini menunjukkan spesialnya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, Rasulullah SAW tentunya memperhatikan seluruh sholat, tetapi tidak pernah perhatian beliau begitu besar seperti perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan akan keistimewaan dan spesialnya 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian hadis yang berikutnya yang ketiga juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia tersebut, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh 2 rakaat sebelum subuh ini lebih aku sukai daripada seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas menunjukkan akan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ternyata dijelaskan oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dan serius memperhatikan masalah 2 rakaat sebelum subuh ini, dari lebih perhatian daripada salat-salat rawatib yang lainnya, salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya 2 rakaat tersebut lebih Nabi cintai daripada seluruh isi dunia ini. قال رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه أبو داود بإسناد حسن وهذا الحديث فيه محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين حتى لو ضاق الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيق الوقت صلى هاتين الركعتين ولما قال له بلال ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما هذا فيه شدة المحافظة وإن ضاق الوقت لكن يقول العلماء إذا لم يبقى إلا مقدار ركعة من طلوع الشمس فإنه يأتي بالفرض ولا يشتغل بالنفل حينئذ إلى أن يخرج الوقت ولكن يأتي بالفرض ثم يقضي النافلة بعد ذلك الشاهد أن هذا حديث فيه عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر حتى وإن ضاق الوقت يقول بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه أتى النبي ليؤذنه أي يعلمه بصلاة الغداة أي الفجر فشغلته عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه أي أعلمه بالصلاة وتابع أذانه يعني تابع إعلامه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلت يعني أخبره معتذرا عن ما حصل من تأخر بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطى عليه بالخروج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وهذا فيه محافظة النبي كما قدمت على هاتين الركعتين العظيمتين. Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang disebutkan, hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, tentang keutamaan atau pentingnya salat sunnah, dua rakaat salat sunnah subuh, ya, dari sahabat Abu Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya, Bilal masyhur muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azannya atau yang mengumandangkan azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudhinahu bi salatil ghadat. Suatu saat Bilal datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberitahukan kepada Nabi tentang tibanya waktu salat subuh. Fasyaghalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu. Akan tapi ternyata tatkala sampai di rumah, ternyata Bilal ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Aisyah kepada Bilal, ya, sampai-sampai Bilal tersibukan, ya, tersibukan ada waktu sehingga terlambat untuk memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuknya waktu salat subuh. Hatta asbaha jiddan, sampai yaitu fajar sudah sangat pagi, ya, sudah sangat pagi, artinya terlambat, ya, terlambat. Faqama Bilalun fa adzanahu bi salat. Maka Bilal pun akhirnya berdiri kemudian memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu salat subuh sudah masuk. Wa taba adzanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikutilah adzan atau pemberitahuan Bilal tentang masuknya waktu salat subuh. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum keluar dari rumahnya. Falamma kharaja shalla binnas, ya. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ya, maka kemudian diikomatkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengimami orang-orang salat. Maka Bilal pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi, anna Aisyata syagolatu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Bahwasanya tadi dia terlambat karena Aisyah bertanya kepada dia tentang suatu perkara. Ya, sampai-sampai beliau tersibukan, Bilal tersibukan sehingga waktu sudah sangat pagi, ya, baru dikumandangkan azan. Wa annahu abta alaihi bil khuruj. Ya, dan Bilal menyebabkan Rasulullah SAW terlambat keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat subuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu raka'atu raka'atil fajr." Ya, aku tadi salat dua rakaat, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan." Ya Rasulullah, sudah sangat pagi. Ya, tetap aja salat dua rakaat sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau asbahtu aktsar mimma asbahtu." Seandainya lebih pagi lagi, artinya lebih terlambat lagi azan subuhnya, la raka'atuhuma, maka aku akan sungguh tetap salat dua rakaat sebelum subuh tersebut. Wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma, dan aku sungguh-sungguh akan memperindah kedua rakaat tersebut dan aku akan perbagus dua rakaat sebelum subuh tersebut. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW tetap perhatian terhadap dua rakaat sebelum subuh meskipun waktunya sempit, ya. Meskipun waktunya sempit. Oleh karenanya tatkala Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, Rasulullah tadi salat dua rakaat sebelum subuh," kemudian Bilal mengatakan, "Engkau sudah terlalu kepagian ya Rasulullah, kesiangan sudah terlalu terlambat." Rasulullah SAW mengatakan, "Lau asbahtu aktsar mimma asbahtu," kalau saya lebih kesiangan daripada ini, artinya lebih terlambat lagi adzan subuhnya, saya tetap akan melaksanakan dua rakaat sebelum subuh dan aku akan perindah dua rakaat sebelum subuh tersebut. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya dua rakaat sebelum subuh tidak ditinggalkan meskipun waktu sudah sangat sempit. Kecuali kata para ulama, kecuali sisa waktu yang tersedia hanyalah cukup untuk melaksanakan satu rakaat sebelum terbit matahari, ya. Kalau masih ada sisa sebelum terbit matahari, masih ada sisa 5 menit, maka ya masih ada waktu untuk ukuran satu rakaat. Maka hanya tinggal tersisa waktu untuk ukuran satu rakaat, maka kita tidak melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh. Tetapi kita langsung melaksanakan sholat subuh agar tidak kita kerjakan di luar waktu, karena masih ada sisa waktu satu rakaat. Kemudian setelah sholat subuh nanti baru kita mengkodok dua rakaat sebelum subuh. Akan tapi kalau masih ada sisa waktu, misalnya masih ada 10 menit, ya, atau 15 menit sebelum terbit matahari, maka kerjakanlah 2 rakaat sebelum subuh dahulu, baru kemudian kerjakan sholat subuh. Yang penting 1 rakaat sholat subuh masih bisa dikerjakan sebelum terbit matahari. Ya, hadis ini menunjukkan akan bagaimana besarnya perhatian Nabi kepada 2 rakaat sebelum subuh. Perhatikan hadis ini, ya. Bilal datang menemui Rasulullah SAW untuk mengumumkan atau memberitahukan bahwasanya sudah tiba waktu sholat subuh. Akan tapi tatkala sampai di rumahnya Nabi, ternyata Bilal ditanya oleh Aisyah, ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Aisyah, sehingga Bilal sibuk menjawab pertanyaan Aisyah tersebut, sehingga tidak sadar ternyata sudah sangat sudah kesiangan, ya, sudah terlambat dia. Maka Bilal pun segera memberitahu Nabi SAW bahwasanya waktu sholat subuh sudah tiba, dan Bilal kemudian mengumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan, Rasulullah SAW tidak langsung keluar, tetapi dia diam dalam rumah dulu. Ternyata Rasulullah SAW terlambat keluar karena dia melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun sholat subuh menjadi imam. Setelah selesai sholat, datanglah Bilal menemui Nabi SAW minta uzur. Ya. Dia mengatakan, Rasulullah, tadi saya terlambat. Kenapa? Karena tadi Aisyah bertanya-tanya kepada saya tentang suatu permasalahan, sehingga saya pun tersibukan, lalai, lupa, sehingga waktu sholat subuh pun terlambat, dan saya menyebabkan engkau terlambat keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, ini kuntu roka'atu roka'atil fajar, saya tadi terlambat keluar karena saya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bilal mengatakannya, Rasulullah, sudah kesiangan ya Rasulullah, inna ka asbah tajiddan, sudah kesiangan sekali, kenapa kok sempat-sempatnya melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya, khawatir sholat subuhnya terlambat. Rasulullah SAW mengatakan, lau asbahtu aktsara mimma asbahtu, seandainya saya kesiangan lebih daripada ini, artinya terlambat sholat yang penting sebelum terbit matahari, saya masih terlambat lagi, terlambat azannya daripada ini, saya tetap akan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, dan saya akan memperindah 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Yang ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap 2 rakaat sebelum subuh. ومما ثبت في فضل هاتين الركعتين ما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى وهذا حديث قدسي قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث العظيم فيه فضل هاتين الركعتين وصلاة الفجر، لأن قول 4 ركعات المراد به نافلة الفجر وفريضة الفجر كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. وانظر رعاك الله إلى هذه المثوبة العظيمة، أن من صلى هذه الركعات 4، ثنتين النافلة والاثنتين الفريضة من أول النهار أي في الوقت، كفاه الله سبحانه وتعالى آخره، أي كفاه ما أهمه في يومه كله. وهذا فيه أن المحافظة على هذه 4 من أسباب التوفيق والكفاية والمعونة والتسديد من الله سبحانه وتعالى. Kemudian dalam satu hadis, yaitu dalam hadis Abu Darda, ya, hadis Qudsi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ibna Adam irka'li 4 raka'atin, wahai anak Adam, salatlah engkau kepadaku 4 rakaat min awalin nahar, yaitu dari pertama kali permulaan hari, salatlah 4 rakaat. Akfika akhirahum, aku akan mencukupkan engkau untuk sisa harinya, akhir harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadisun hasanun gharib, hadis yang hasan, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di permulaan hari. 4 rakaat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh, yang semuanya adalah 4 rakaat, 2 rakaat salat qobliyah subuh dan 2 rakaat salat subuhnya. Perhatikan pahala yang besar yang Allah janjikan. Barang siapa yang salat 4 rakaat ini di awal permulaan hari, 2 rakaat sebelum subuh dan salat 2 rakaat subuh, maka Allah akan mencukupkan dia apa yang menyibukkan dia, apa yang dia inginkan di sisa harinya, yaitu Allah akan berikan taufik kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi dia. Allah akan memenuhi apa yang dia inginkan. Oleh karenanya 4 rakaat merupakan 4 rakaat yang penuh keberkahan, yang Allah berikan ganjaran yang besar bagi orang yang mengerjakan 4 rakaat tersebut di awal permulaan hari. وبمناسبة ركعة الفجر وأيضا الفريضة، هذه فائدة أنقلها للإخوة، كتبتها اليوم في الموقع بعنوان ضعف القلوب. قلت من الناس من يستطيع رفع الأثقال لقوة بدنه، ولا يستطيع رفع اللحاف الخفيف لينهض لصلاة الفجر لضعف دينه. ومنهم من يستطيع قطع المسافات الطويلة عدوا ولا يستطيع قطع المسافة القصيرة إلى المسجد مشيا، ألا ما أضر وهن القلوب وضعفها. Para mesin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada suatu nasihat dari Syekh yang beliau tulis hari ini di website beliau, yaitu yang beliau beri judul Dha'ful Qulub, yaitu lemahnya iman, lemahnya iman yang dalam hati, ya. Beliau mengatakan bahwasanya di antara orang-orang ada yang mampu untuk mengangkat benda-benda yang berat karena tubuhnya yang kuat, dia mampu mengangkat benda-benda yang berat. Akan tapi dia tidak mampu untuk mengangkat, ya, selimut dari tubuhnya, dari kepalanya, selimut yang ringan. Tidak mampu dia untuk memindahkan bantal dari kepalanya. Tidak mampu dia untuk memindahkan selimut dari tubuhnya. Padahal itu perkara yang ringan. Dia tidak mampu untuk memindahkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa bisa demikian? Lidha'fi dinihi. Kenapa? Karena imannya lemah, ya, agamanya lemah. Dan di antara mereka ada yang mampu untuk berjalan yang jauh meskipun lari, ya, berusaha, ya, semangat untuk pergi jarak yang sangat jauh. Tetapi ternyata dia tidak mampu untuk menempuh jarak yang pendek ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh dengan jalan kaki, ya. Ketahuilah bahwasanya, lihatlah bagaimana, ya, bahayanya, ya, lemahnya iman, lemahnya hati, dan apa namanya, kurangnya keimanan. Ya, sangat berbahaya bagi seorang, sehingga seorang pun malas melaksanakan sholat subuh dan malas untuk berangkat ke masjid. Qala rahimahullah ta'ala, babun takhfif rak'atay al-fajr wa bayan ma yaqra' fihima wa bayan waqtihima. Wa hadhihi at-tarjama 'aqadaha rahimahullah ta'ala li bayan anna as-sunnah wal mashru' an tukhaffif rak'atay al-fajr wa an la yutil fiha al-qiyam was-sujud war-ruku'. وإنما يخفف هاتين الركعتين كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بين في هذه الترجمة ما يشرع أن يقرأ من القرآن في هاتين الركعتين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هاتان الركعتان روتهما عائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين في بيته، فأزواجه وأهل بيته أدرى بهما، ولهذا روت هذا الحديث أم المؤمنين عائشة، وروته حفصة رضي الله عنها، وكلتاهما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين. وبهذا يعلم أن السنة أن تصلى هاتان الركعتان خفيفتان لا يطيل القراءة. فعائشة تقول حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، ولا يطيل أيضا الركوع والسجود، يفعل ذلك متأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab takhfif rak'atay al-fajr, yaitu salat dua rakaat sebelum subuh dengan diringankan. Wa bayan ma yuqra fihima, dan juga penjelasan tentang apa yang dibaca pada dua rakaat salat subuh tersebut. Dan wa bayan waqtihima, dan penjelasan tentang kapan dikerjakannya dua rakaat sebelum subuh tersebut. Ya, hadis yang pertama, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini baina nida' wal iqamah min salati subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat yang ringan, ya, yang cepat di antara azan dan iqamat dari salat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Aisyah mengatakan, yusalli rakaatil fajri idza sami'a al-adzan fa yukhaffifuhuma hatta aqul hal qara'a fihima bi umil Qur'an. Rasulullah sallam jika mendengar azan subuh dikumandangkan, maka beliau pun melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, dan beliau ringankan 2 rakaat tersebut. Sampai-sampai aku berkata, kata Aisyah, apakah Nabi baca surat Al-Fatihah atau tidak dalam 2 rakaat tersebut, karena saking cepatnya Nabi mengerjakan 2 rakaat salat sebelum subuh tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan, kana yusalli raka'atil fajri idza sami'a al-adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh jika beliau mendengar dikumandangkannya azan, dan beliau mempercepat atau meringankan 2 salat yang beliau kerjakan tersebut. Dalam riwayat yang lain, idza tala al-fajru, yaitu jika telah terbit fajar, yaitu tiba waktu salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi, anna Rasulullah SAW kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifatain. Bahwasanya Rasulullah SAW jika sudah dikumandangkan azan subuh, maka dan sudah nampak wa bada subuhu, dan sudah nampak subuh, maka Rasulullah SAW pun salat 2 rakaat yang ringan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah SAW idza tala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Rasulullah SAW jika sudah terbit fajar, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, judul yang dibuat oleh Imam Nawawi tentang takhfifu rak'atil fajr, tentang meringankan 2 rakaat sebelum subuh, ini untuk menjelaskan bahwasanya sunnahnya tatkala seorang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, tidak dipanjang-panjangkan. Tidak dipanjang-panjangkan bacaannya, tidak dipanjang-panjangkan rukuknya, tidak dipanjang-panjangkan sujudnya. Akan tapi dikerjakan dengan ringan, dengan cepat, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh tersebut, beliau kerjakan di rumah. Oleh karenanya istri-istri beliau yang lebih mengetahui tentang bagaimana tata cara praktek sholat Nabi terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ternyata dua-duanya, baik Hafsah maupun Aisyah, menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, beliau sholat dengan ringan dan cepat, tidak dilama-lamakan. Oleh karenanya dari sini kita tahu sunnahnya untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh adalah dengan yang ringan, yang cepat. Sampai-sampai tadi Aisyah mengatakan, hal qara'a fihi ma bi'umul Qur'an, saya tidak tahu Rasulullah SAW saking cepatnya apakah dia baca Al-Fatihah atau tidak. Ya, akhirnya jangan dipanjang-panjangkan rukunya, jangan dipanjang-panjangkan sujudnya, tapi sholat dengan ringan dalam rangka mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail mathna mathna ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. وهذا أيضا فيه تخفيف ركعتي الفجر النافلة في قول ابن عمر يصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، أي نافلة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه، أي يسرع بالركعتين إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات الوقت. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusalli min al-laili masna masna. Rasulullah SAW salat tahajud atau salat lail, qiyamul lail, beliau kerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Wa yutiru bi raka'ah min akhir al-lail. Kemudian beliau melaksanakan salat witir 1 rakaat di penghujung malam, yaitu di akhir malam. Wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghadah. Dan Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya, sebelum salat subuh. Wa ka'anna al-adhana bi udhunayhi. Itu seakan-akan iqamat sudah beliau dengarkan. Ya, seakan-akan iqamat sudah beliau dengarkan. Artinya hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh dengan cepat, ya. Jadi beliau sholat malam 2 rakaat, kemudian tatkala di penghujung, di waktu sahur, penghujung malam sebelum sholat subuh, sebelum waktu sholat masuk waktu sholat subuh, beliau sholat witir 1 rakaat. Kemudian setelah dikumandangkan azan subuh, beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi tatkala beliau mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, beliau sholatnya cepat. Seakan-akan beliau sudah dengar iqamat. Ya, kita tahu kalau orang sudah dengar iqamat, tentunya kita ingin sholat sunnahnya segera kita selesaikan. Itulah Ibnu Umar mensifatkan bagaimana cepatnya sholatnya dua rakaat Nabi SAW sebelum subuh, seakan-akan beliau sedang mendengarkan iqamat terdengar di kedua telinga beliau alaihi salatu wassalam. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في سورة آل عمران وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذه الأحاديث فيها ذكر ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ففي حديث ابن عباس قراءة قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى و آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الثانية في حديث ابن عمر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد وكذلك حديث أبي هريرة وهذا فيه من الحكمة استهلال اليوم واستفتاحه بالتوحيد والبراءة من الشرك وذلك أن هاتان السورتان قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد هما سورة الإخلاص وأيضا الآيتان اللتان جاء في ذكرهما في حديث ابن عباس أخلصتا لبيان التوحيد وتقريره. Kemudian hadis berikutnya ya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tatkala salat dua rakaat sebelum subuh, rakaat pertama beliau membaca ayat yang dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 136 di mana Allah berfirman qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca ayat dari surat Al-Imran ayat 52 yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Atau dalam riwayat yang lain yaitu pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca ayat dari surat Al-Imran yaitu firman Allah Ta'ala wa ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya hadis surat Al-Imran ayat ke-64. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca di dalam dua rakaat salat fajar qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surat qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surat qul huwallahu ahad. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ramaqtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran wa kana yaqra'u fi raqataini qabla al-fajr. Aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan yaitu aku melihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada dua rakaat sebelum subuh yaitu rakaat pertama surat qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua beliau membaca surat qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar menjelaskan tentang apa yang dibaca, surat yang dibaca atau ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat dua rakaat sebelum subuh. Adapun hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah pada yang ayat 136 di mana Allah berfirman qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian rakaat kedua Rasulullah SAW terkadang membaca surat Ali Imran ayat 52 amanna billahi wa syahada bi anna muslimun atau terkadang membaca surat Ali Imran ayat 64 ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Adapun hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama surat Al-Ikhlas Qul Ya Ayyuhal Kafirun, ya, dan juga surat Al-Ikhlas pada ayat ke rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Yang kedua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas karena kedua surat ini, baik surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, ya, surat Al-Kafirun maupun surat Al-Ikhlas, dua-duanya dinamakan dengan Al-Ikhlas. Surat, kenapa? Karena dua-dua surat ini diikhlaskan, itu dimurnikan untuk menjelaskan tentang tauhid. Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun tentang tauhid, baro'ah, berlepas diri daripada kesyirikan. Demikian juga tentang surat Qul Huwallahu Ahad, menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah dari membaca dua surat ini, surat Qul Ya Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, yaitu kita membuka hari kita dengan menunjukkan kepada Allah, berikrar tentang tauhid dan berikrar bahwasanya kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Demikian juga ayat-ayat yang dibaca tadi tentang keimanan, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, demikian juga amanna billahi wa syahada bi anna muslimun, kemudian juga firman ayat Allah taala ila kalimatin sawa, panggilan kepada orang-orang Alkitab untuk menuju kepada kalimat yang sama, yaitu kalimatut tauhid. Qala rahimahullahu taala babun istihbab al-ittija' ba'da rak'atay al-fajr على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أو لم يتهجد. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن, رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة, يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة, فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة, رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه, رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الجنب الأيمن, أي قبل إقامة الصلاة. وساق حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة الواردان في هذا الباب, وفيهما ذكر اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام اضطجاعه خفيفة على شقه الأيمن للاستراحة قبل أن يؤذن صلوات الله وسلامه عليه بصلاة الفجر. وهذه المسألة التي الاضطجاع بعد ركعة الفجر فيها خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في كتابه في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الموضع قال واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة, منهم من قال إنها سنة بكل حال, ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيء من الراحة, ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة الفجر وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له, لكن هذا قول شاذ, وإنما ذكرنا لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل, لمن كان له تهجد من الليل وصلاة وطول قيام, فهذا يضطجع حتى يؤذن بالصلاة, وهذا في حق الإمام ظاهر. أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع يقيمون الصلاة فيفوته شيء منها ولا يشعر, لأن المأموم ينتظر ولا ينتظر, لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس, فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يتهجد. أما من لا يقوم إلا متأخرا أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة الفجر. انتهى كلامه رحمه الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab istihbabul ittija, yaitu bab disunahkan untuk berbaring ba'da raqatil fajr ala jambihil aiman. Disunahkan untuk berbaring dengan berbaring di atas lambung kanan setelah melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Wal hasu alaihi sawan kana tahajjada bil lail am la. Dan dorongan atau anjuran untuk melaksanakan pembaringan berbaring tersebut di atas lambung kanan setelah dua rakaat sebelum subuh, sama saja apakah dia setelah melaksanakan sholat tahajud di malam hari atau tidak melaksanakan sholat tahajud. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang sunnahnya berbaring ittija, berbaring di atas lambung kanan setelah seorang melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Di sini beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatil fajri ittaja ala syikhil ayman. Rasulullah sallam kalau sudah selesai salat subuh, maka beliau pun setelah selesai salat dua rakaat sebelum subuh, salat qabliyah subuh, maka beliau pun berbaring di atas lambung kanannya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah juga. Beliau berkata, "Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi ma baina an yufraga min salatil isya ila al-fajr 11 rakaah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di antara setelah salat Isya sampai salat subuh, Rasulullah sallam salatnya 11 rakaat, itu salat malam qiyamul lail. Yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Dan Rasulullah sallam cara salatnya dua rakaat, setiap dua rakaat beliau salam, kemudian dua rakaat lagi beliau salam, dua rakaat lagi beliau salam. Begitulah cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sallam salat witir satu rakaat. Fa idza sakata al muadzinu min salatil fajri wa tabayyana al fajr wa ja'ahu al muadzin qama fa raka'a raka'ataini khafifatain. Dan jika muadzin mengumandangkan salat subuh dan selesai dari mengumandangkan salat subuh dan sudah nampak masuk waktu fajar, kemudian datang muadzin, maka Rasulullah SAW pun sholat dua rakaat yang ringan. Ya, Rasulullah SAW sholat dua rakaat yang ringan, itu dua rakaat sebelum subuh. Setelah itu, ثم تجاء على شكه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. Kemudian Nabi SAW berbaring di atas lambung kanannya, ya. Begini caranya ya, sampai kata Aisyah, sampai datang muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas lambung kanannya sampai iqamat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, ya yusallimu baina kulli raka'atain hakadha huwa fi muslimin wa ma'nahu ba'da kulli raka'atain. Maksudnya salam setiap dua rakaat, yaitu beliau maknanya setiap dua rakaat beliau mengucapkan salam, ya selesai dua rakaat. Ini tata cara Nabi SAW melaksanakan solat malam. Kemudian hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyattaji ala yaminihi." Jika salah seorang dari kalian solat dua rakaat sebelum subuh, maka hendaknya dia berbaring di atas lambung kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad-sanad yang sahih, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini atau bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang disunahkannya berbaring setelah melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Akan tetapi, permasalahan ini dikhilafkan oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya. Kita tahu bahwasanya berbaring setelah dua rakaat sebelum subuh, kemudian dia berbaring di lambung kanannya adalah untuk mengambil istirahat sebentar sambil menunggu diikomatkannya sholat. Ya. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya para ulama telah khilaf tentang permasalahan ini, yaitu tentang disunahkan berbaring di atas lambung kanan setelah melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah dalam segala kondisi. Ya, hukumnya sunnah. Apakah orangnya tadi sudah capek setelah sholat malam atau dia tidak sholat malam, tetap disunahkan untuk berbaring di lambung kanan setelah dua rakaat sebelum subuh. Dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak sunnah, ya, kecuali bagi orang yang dia senang beribadah, ya, hanya sunnah bagi orang yang melaksanakan sholat malam misalnya, ya, kemudian dia lelah melaksanakan sholat malam, maka dia istirahat sebentar untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Ya, maka ini disunahkan bagi orang yang rajin sholat, sholat malam untuk beristirahat. Bahkan di antara para ulama, kata Syekh Utsaimin, ada yang keras dalam hal ini. Ya, dia mengatakan bahwasanya di antara syarat sholat subuh, yaitu harus berbaring terlebih dahulu. Ya, barang siapa yang tidak berbaring sebelum sholat subuh, maka tidak ada sholat subuh baginya. Akan tapi ini adalah pendapat yang nyeleneh, pendapat yang aneh ya. Akan tapi kata Syekh Utsaimin, saya menyebutkan pendapat ini untuk menjelaskan kepada kalian bahwasanya sebagian ulama terkadang mendatangkan pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh, pendapat yang jauh daripada kebenaran. Dan pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya berbaring itu hukumnya sunnah, berbaring di atas lambung kanan hukumnya sunnah bagi orang yang bertahajud di malam hari. Atau ya, dia malam hari dia sholat, kemudian dia banyak berdiri tatkala sholat, sehingga dia butuh istirahat. Oleh karenanya, dia setelah mengumandangkan, setelah melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, dia beristirahat berbaring sambil menunggu diikomatkan sholat. Dan ini hukumnya bagi imam nampak sekali. Ya, imam nampak sekali. Adapun makmum, apakah disunahkan berbaring seperti ini? Ya, maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bisa jadi ya, kalau seandainya makmumnya berbaring, ya, maka dia bisa ketinggalan sholat, ya, ketinggalan sholat, karena dia tidak ditunggu, berbeda dengan imam. Kalau imam, dia berbaring dan dia ditunggu, dia tidak akan ketinggalan sholat. Ya, dia datang baru kemudian diikomatkan sholat. Berbeda dengan makmum, makmum tidak ditunggu, tapi makmum menunggu. Kalau makmumnya berbaring, khawatir dia ketinggalan sholat. Ya, inilah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, menanamkan ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita untuk bisa banyak beramal soleh dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surganya. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.